tidak cukup hanya mengajarkan kepada anak itu apa yang harus diajar. Tapi modelnya apa? Nilainya seperti apa? Founding father kita kalau bicara, semua orang mengiyakan. Karena mereka, presiden iya, pejuang iya, dibuang pun pernah. Kalau yang sekarang enggak pernah susah, tahu-tahu enak-enak saja. Ngomong, ya enggak didengerin. Tahu dia ngomong, dia juga enggak lakukan kok. Ya. Sehingga orang kalau kampanye habis banyak, ya fenomena orang bilang tentang Jokowi misalnya ya, ini kok orang dari Solo bisa menang di Jakarta. Banyak riset, tetapi sebetulnya analisa ini sangat sederhana, setengah mati. Betapa hausnya republik ini, rakyat ini, tentang model. Media yang menceritakan bagaimana dia kerja, turun ke bawah, ada sama orang, ngomong, dan simpel saja. Saya ditanya orang, siapa bilang susah bangun Jakarta? Hari ini saya jadi gubernur, hari ini MRT ada. Pak, uangnya gak gampang loh, ini gak gampang. Gampang, BOT aja. Minta Singapura, minta China, minta Jepang, bikin proposal siapa yang paling bagus, pasang di sana. Cuma kalau BOT, saya kagak dapat komisi, itu aja bedanya. Kalau saya bikin proyek, uang saya banyak. So simple, tapi ini kebutuhan rakyat kan, tercapai. Kenapa susah? Siapa bilang sulit? Rakyat itu digusur susah? Enggak juga, terlalu diperes. Uang dari atas ke bawah itu gak nyampe penuh. Saya rasa kalau gubernur datang ngetok rumah kita ya, Pak. Ini jalan kita mau lebarin, Pak. Boleh gak Bapak pindah? Kira-kira kalian kasih gak? Jadi kasih tahu sama gubernur. Kami gak pernah mau, kau gak pernah datang. Gituin aja. Kan itu intinya sebetulnya kan? Tahu-tahu diketok pintu kita, dibuka. Si Jokowi datang. Ya kita pilih. Itu aja sebenarnya. Simple maksud saya. Kita perlu role model. Indonesia gak punya. Maka orang begini bisa jadi kayak malaikat penolong. Yes! Ada orang bilang, mungkin gak ada jadi presiden. 2019 bisa. Sangat memungkinkan kalau dia konsisten dengan kualitasnya. Maka jalan lebar akan terbuka untuk dia. Apalagi kalau kemarin wali kota terbaik masuk di kelas 20 dunia, 5 Asia, lalu gubernur pun sama, dia masuk lagi, ya sudah. Ya. Dekat. Karena kita perlu perang moral, saudara. Kalau di Amerika persaingan memang rada sulit karena banyak yang cukup bagus-bagus moralnya gitu loh. Kalau di Indonesia sebetulnya kebetulan ya, kalau mau naik pangkat itu lebih mudah sebenarnya. Dalam tanda petik, kalau yang milih itu rakyat. Karena kebutuhan moral itu sangat tinggi. Bayangkan kalau tiap orang tua adalah model di tengah keluarganya, pasti dia akan jadi model di dalam masyarakatnya. Mestinya itu orang tua Kristen. Ya, oleh karena itu seseorang menjadi role model menjadi sangat penting. Oleh karena itu, mengapa saya harus taat, kata anak. Lihat papamu. Lihat mamamu. Seperti kami taat pada Tuhan. Kami taat pada oma dan opamu. Lalu dia lihat, oh iya ya. Dilakoni kok. Kenapa saya harus dengar oma opa? Ah, oma opa juga ngomong seenaknya saja. Maksa aja mau-maunya. Anak-anak kita tidak bisa lagi bodoh-bodohi. Hari ini mungkin kita bisa pakai rotan untuk mengancam dia. Tapi maafkan saya, umurnya akan bertambah. Rotanmu itu dipatahkannya. Dan dia akan mulai melawanmu. Akan tiba waktu di mana dia bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, ayo kita investasi hidup kita dengan sungguh-sungguh. Berkelahi dengan jujur. Nah, ini menjadi pemikiran kita yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itu, model keteladanan kita adalah alasan anak yang paling kuat untuk dia mau menjadi taat. Saya suka ungkapan, 1000 perkataan kurang kekuatan, tapi 1 perbuatan sangat dahsyat kekuatan yang dihasilkan. Ketika perbuatan itu jadi contoh. Ya. Dan saya pikir ini yang sangat diperlukan. Kegagalan kekristenan, kegagalan gereja masa kini dalam tataran kualitas adalah terlalu banyak khotbah KKR, tapi tidak kelihatan perbuatannya. Beda antara khotbah dan perbuatan. Sehingga ini menjadi bagian yang mesti kita perhatikan. Bagaimana dalam keseharian kita berkelahi sesuatu. Oleh karena itu, model sebagai teladan menjadi sesuatu yang tidak bisa, tidak harus ada pada diri seorang anak. Tetapi model itu tidak boleh berhenti hanya sebagai role model teladan yang tidak interaktif. Artinya begini. Banyak kan kita menemukan ayah-ayah yang baik.

Tuhan tolong anakku supaya dia jadi anak yang taat. Bagus doamu, tapi tunjukkan dalam hidupmu. Anakku, hendaklah engkau taat. Hormati, tunjukkan. Ini loh, seperti yang papa mama kerjakan ini. Jadi dia ngeliat modelnya, dia tahu kebenaran. Biar Tuhan menggarap itu menjadi benih subur dalam batinnya. Sehingga mesti bergerak menjadi dinamika yang penting dalam hari-harinya. Ya. Biarkan mereka berproses dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, itu akan menjadi satu bagian yang menolong mereka terus untuk tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Mendidik anak bukan barang mudah. Ya. Kadangkala dalam hidup ini unik ya. Ngajarin anak orang lain jauh lebih gampang. Saya amat sangat bijaksana. Berani saya pakai istilah amat sangat bijaksana. Kalau ngurusin anak orang lain. Nyaris tidak ada dari tangan saya ini yang saya urus kemudian tidak berbentuk. Tapi begitu nanganin anak sendiri, kelimpungan nih. Karena rasa is my asset. Ini anakku. Jadi kadang-kadang keegoisan kita itu keluar. Kalau anak orang lain kita mau marah juga. Anak orang lain enak aja lu dimarahin kan gitu ya. Jadi marahnya kita ulur tarik mendadak sabar banget. Yaelah. Sampai kadang-kadang kalau anak-anak bilang, ya bapak gue sama orang lain aja sabar sama gue kagak. Nunggu lagi dia tua baru dia ngerti. Eh bener juga ya bapak gue ya. Eh gue juga begitu sama orang lain. Baru kemudian dia akan tahu. Tetapi saya selalu berpikir kenapa tidak ya terhadap anak sendiri. Jawabannya sangat sederhana ya. Ego kita. Karena itu anak kita. Dilahirkan, dibesarkan, berkeringat, berdarah kita membesarkan dia. Lalu kita rasa hak kita penuh di sana. Sampai kita lupa Tuhan punya hak yang penuh atas dia, bukan kita. Maka mendidik anak itu perkelahian pertama ternyata dengan diri kita, dengan ego kita. Nggak gampang susah. Ya. Saya ingat betul anak saya di sekolah minggu dulu. Jadi saya ngajar sekolah minggu. Anak saya itu satu, nakal setengah mati. Ribut sama orang tuanya. Tapi dia selepas itu dia sampai SMP sama saya. Dan remaja enggak sama saya lagi. Dan kemudian saya juga pindah dari Sunter waktu itu. Ya, lalu saya enggak ngajar lagi di situ. Jadi jarang sekali ketemu dengan mereka. Ya. Nah, satu waktu saya diundang berbicara di kebaktian remaja. Ya. Nah, saya bicara lagi di Sunter. Habis bicara, saya pulang dicegat sama papanya. Ya. Tapi man boleh ngomong sebentar enggak? Kenapa? Lalu cerita anaknya ini begini begini begini begini. Ya. Sebelumnya sih saya dikasih tahu oleh anaknya yang perempuan hilang. Kobingman, nanti papi mau ketemu, mau ngomong, sudah kebaktian, boleh enggak? Kok boleh-boleh aja sih? Saya enggak ada kegiatan ini. Ya udah, habis kebaktian itu datang papanya, terus diajak ngomong. Pak, tolong ngomong sama anak saya. Anaknya itu murid sekolah minggu saya. Kenapa, Om? Aduh, mamanya udah sakit kemarin. Karena di rumah ribut-ribut, papanya marah. Kamu jangan nongkrong-nongkrong di situ. Ada tongkrongan-tongkrongan, anak-anak sering pakai ganja, begitu ya. Jangan di situ lagi loh. Pakai obat tuh anak-anak, pakai gini, ntar lu jatuh. Namanya anak kalau bergaul, semuanya rasanya benar semua kan? Orang tua pun jadi salah. Ah, tahu apa sih papa? Papa pikirannya kacau begini, begini, begini. Bapaknya marah, kamu nih diomongin ini. Ah, keluarlah kali. Kalau kamu gak mau, keluar! Anaknya keluar beneran. Anak laki ini keluar, lu tinggal di rumah temennya. Namanya rumah temen kan gampang. Maklumlah kalau urusan sehari dua hari seminggu kan urusan gampang ya. Belum sebulan supaya diusir nanti. Ya anak-anak pikir sih simpel saja. Karena cukup banyak orang tua gendeng di Jakarta ini. Anak orang lain di rumahnya dia gak tanya kenapa dan bagaimana. Itu orang tua tidak tanggung jawab. Mesti mau tahu kenapa. Kalau anak itu punya persoalan orang tuanya, you sebagai orang tua bawa. Bantu untuk menyelesaikannya. Itu baru orang tua. Ya, tapi banyak orang tua ya udah pokoknya ada teman anaknya. Dibiarin aja begitu. Banyak kacau kita. Nah, jadi akibatnya terus gimana? Akhirnya dia keluar, benar-benar keluar dan nongkrong di situ. Waduh ketakutan semua. Sampai mamanya minta pulang dia enggak mau. Kadang kelihatan, kadang enggak kelihatan, stres mamanya. Sakit masuk rumah sakit opnam. Ya, terus ya karena opnam itu anak ini ya udah balik gitu ya. Tapi balik dengan perlawanan. Jadi streslah di rumah kan. Mau ngomong kagak berani, nanti keluar lagi sakit lagi. Tapi enggak diomongin kok tingkah lakunya jadi kurang ajar. Pusing kan. Saya dipanggil saudara. Ya. Maka dalam konteks ketaatan anak, lalu saya ngomong sama mereka, ini papanya, mamanya, ini anak. Gimana om? Gini, cerita bapaknya. Terus anaknya nimpal, enggak begitu. Kau stop om, belum tanya kau. Tenang aja kau, nanti om tanya. Terusin pak, gitu ya. Pas anak itu saya tanya, bapaknya, ya pak, bukan begitu. Om, tolong dulu, biarin anak ini ngomong. Saya kadang-kadang geli, karena bapaknya lebih tua dari aku. Anaknya murid sekolah mingguku. Ya. Jadi sesudah selesai ngomong, saya ngomong sama dia terus gini. Akhirnya saya bilang begini, kalimat saya itu saya ingat banget. Kamu tahu kan Om Big Man? Iya. Kalau Om ngomong, kamu mau dengar gak? Mau Om. Karena Om minta sama kamu. Mungkin papamu salah, mungkin mamamu salah, satu rumahmu salah. Tapi kira-kira kamu ada salahnya gak? Ada Om. Asalamu itu perbaikilah. Pasti nanti terperbaiki yang lain itu. Yang kedua, menurut kamu benar gak kamu keluar rumah? Enggak Om. Oke, kamu tinggal di rumah, berlakulah sebagai anak sesungguhnya. Kamu nakal, bergaul di luar, Om enggak tahu nakalnya berapa. Kamu tahu Om dulu nakal? Tahu Om. Nakal mana kamu sama Om? Nakal Om. Nah, Om yang nakal banget jadi baik, maka kamu enggak bisa. Ya, memang saya dulu anak nakal. Saya cerita mana anak saya. Ya. Jadi, kemudian karena kita pendekatannya beda-beda ya, jadi saya ngomong begitu sama dia, iya Om. Udah, oke? Kita doa. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan ya. Anak itu akhirnya tetap di rumah, terus gak mau neko-neko. Papanya, aduh thank you Pak Big Man, thank you. Ya saya panggil dia sebenarnya Om. Nah, udahlah, gak apa-apa Om. Biasalah, itu anak-anak tapi jangan terlalu diginin dan digituin dan segala macam. Jadi saya juga bisa ngomong sama papa mamanya. Sebagai guru sekolah minggu. Ya. Nah, satu waktu, kemudian beberapa tahun kita gak ketemu lagi, berputar-berputar. Ringkat cerita, teman dia merit di level mereka lalu undang saya. Sudah lama anak-anak gak ketemu nih. Tapi semua ingat Om Big Man gitu ya, karena saya gurunya. Ya, jadi saya dipanggil Om Big Man, sebentar lagi Engkau Big Man, macam-macam dah, tergantung kotaknya di mana begitu ya. Tapi kemudian datang undangan saya datang. Nah, waktu saya masuk namanya anak-anak ini kan gede-gede semua ya, ada 30-an gitu ya. Di umur-umur 30 gitu. Rupanya dia udah kerja, dia ngerokok. Pas begitu saya datang dia lagi ngerokok. Wah, dia umpetin rokoknya. Buru-buru dimatiin. Saya salam, saya udah gak kuat. Saya masuk ke kamar mandi untuk ketawa. Geli juga ya. Dia pikir dia murid sekolah minggu kali. Gue ketawa setengah mati di kamar mandi. Cuci muka lagi. Jadi geli rasanya. Udah tenang, saya ngobrol-ngobrol sama mereka. Ngobrol-ngobrol. Terus saya ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol baru saya ngomong. Lu udah pada gaya ya. Saya lihat nongol rokoknya kan sengaja. Lu ngerokok sekarang ya. Enggak Om, sama sekali. Enggak ya, enggak apa-apa. Lu kan udah gede, mana bisa Om atur. Om paling ngingetin aja. Kayaknya dulu lu pada tekad gagak ngerokok gitu ya. Oh ya Om ini kadang-kadang aja. Enggak apa-apa ya, terserah kamu. Om cuma nanya gitu. Wah groginya setengah mati loh. Ya. Tapi kalau Om bilang ngerokok sama enggak ngerokok, bisa enggak ngerokok, kenapa ngerokok ya? Ya Om enggak lagi. Saya kalau ngeliatnya ketawa dalam hati. Ini ukuran orang kawin ini. Tapi begitu. Nah, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu saya, ketemu di Singapura, ketemu di Jepang, ketemu di Australia. Coming in, Om, apa kabar? Masih ingat gak? Masih ingat ya? Kita kadang-kadang lupa ya. Kayak mukanya itu kan banyak yang berubah. Satu kali mereka pernah bikin reuni di Kelapa Gading, udah pada bawa anak semua. Ya. Kau apa-apa? Saya panggil satu-satu nama. Kau ambil kursi lu, Om duduk sini. Om pesan ini. Sampai saya bilang, gila lu. Tadi lu ngomong-ngomong gitu, bininya pada ngeliatin terus. Yang satu lagi lakinya ngeliatin. Kurang ajar nih orang. Bini gue, laki gue diatur-atur. Tentu mereka gak tahu saya kan guru sekolah minggu ya. Tapi buat anak-anak itu kan gak ada urusan. Kok Big Man yang ngomong, Om Big Man yang ngomong, semua ayo. Begitu tunduk, begitu manis. Tapi orang tuanya punya problem. Iya. Anakku, yang gak seperti murid sekolah mingguku. Anakku berani ngelawan sama aku. Ya. Berani dong. Sejak kapan mereka berani? Sejak aku kasih poin. Dulu waktu anak kecil, cukup satu kali teriak saya. Stop! Langsung stop itu. Berani enggak stop, habis. Makan itu sayur. Enggak mau, Papa. Terserah kau. Sayur apa sapu lidi? Wah, itu kalau saya dulu. Mau yang mana kau makan, terserah. Kau makan sayur itu. Kalau enggak sapu lidi, kau makan. Dia makan. Anak-anak dulu begitu ya. Karena saya nakal ekstra itu saya. Nah, tetapi ada waktu kan saya mesti lepas. Pelan. Tapi itu yang saya bilang tadi. Begitu anak-anak lepas, sudah rasanya kan merdeka banget ya. Waduh, gudung luar.